আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাতুবু ইলাইহি ওয়া নাউযু বিহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesi kali ini kita akan meneruskan kajian Al-Aqidah Al-Islamiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makna al-aqidah secara bahasa dan secara istilah, di mana kita mendapati bahwa kalimat aqidah memiliki kekuatan makna yang sangat dahsyat, yang berkisar maknanya antara ikatan dan kekokohan. Karenanya kalimat ini akhirnya menjadi sebutan yang secara alamiah pada lesan-lesan manusia, di mana ia menjadi ungkapan bagi sebuah keyakinan. Sehingga setiap orang menyebut suatu keyakinan, maka mereka membahasakannya dengan kata akidah. Seperti misalnya, orang berkata bahwa akidah si fulan ini kuat, akidah si fulan ini lemah misalnya. Inilah yang terjadi. Jadi secara alamiah, secara fitrah, manusia sendiri, lesan manusia sendiri telah memilih kata atau kalimat al-aqidah ini menjadi ungkapan mereka dalam mengungkapkan keyakinan-keyakinan mereka. Kemudian juga secara syariat, artinya di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama Islam, maka keyakinan itu pun juga akhirnya menjadi sebutan kalimat al-aqidah menjadi sebutan bagi keyakinan keislaman yang kemudian disebut dengan al-aqidah al-islamiyah, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad war-raddu ala ahli syirki wal ilhad, beliau mengatakan al-aqidatul islamiyah tu, akidah Islamiyah itu, hiya allati ba'athallahu biha rusulahu, ialah akidah yang dengannya Allah mengutus para rasulnya. Wa anzala kutubahu, dan menurunkan kitab-kitabnya. Wa awjabaha, dan mewajibkannya. Ala jami'i khalqihi, atas seluruh makhluknya, al-jinni wal-insi, dari kalangan jin dan manusia. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, semua itu dalam rangka untuk menanamkan al-aqidah al-islamiyah, dalam rangka untuk mendakwahkannya, menegakkannya dalam kehidupan ini. Dan al-aqidah al-islamiyah menjadi satu-satunya kewajiban al-khalqi ajma'in, al-jinni wal-insi. Jadi kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Yang mana al-aqidah al-islamiyah akhirnya menjadi pilihan tepat dari akidah-akidah yang lainnya. Kenapa? Karena al-akidah atau keyakinan selainnya, seperti keyakinan kepada Tuhan Fir'aun, keyakinan kepada Tuhan Yesus, keyakinan kepada Tuhan apa namanya Brahma dan lain sebagainya, itu adalah keyakinan-keyakinan yang dibuat oleh manusia untuk keyakinan penyembahan mereka kepada sesama makhluk. Semua bermuara kepada sesama makhluk. Kecuali al-aqidah al-islamiyah. Di mana al-aqidah al-islamiyah adalah tujuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka menjalankan syariat-syariatnya, perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Maka al-aqidah al-islamiyah memiliki kekuatan, memiliki kejelasan yang lain daripada akidah-akidah selainnya. Di mana al-akidah al-islamiyah berpusat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan al-akidah selain al-akidah al-islamiyah kembalinya kepada sesama makhluk. Tentu kalau kembalinya kepada sesama makhluk, pada akhirnya tidak ada hasil atau tidak ada buah sama sekali. Tidak akan menjadikan suatu keselamatan sama sekali bagi yang meyakininya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita al-aqidah al-islamiyah ini. Yang di dalamnya mengesakan Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma' wa sifatnya. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentulah akidah al-islamiyah itulah yang sesuai dengan fitrah kita. Di mana fitrah kita telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Jadi pada ayat ini terdapat fitrah. Fitrah diciptakannya manusia seluruhnya. Di mana kita manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan utamanya, tujuan asasinya adalah al-ibadah. Yakni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada akidah yang terdapat pada diri manusia yang benar-benar sesuai dengan tujuan penciptaan ini kecuali hanya satu, yaitu al-akidah al-islamiyah. Di mana al-akidah al-islamiyah ini adalah merupakan akidah yang didakwahkan oleh para rasul, oleh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala minas sama'i, dari langit. Kemudian pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ, dan Tuhanmu telah menentukan. Alla ta'budu illa iya. Agar jangan sampai kalian menyembah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Adakalanya keduanya telah mencapai masa tua atau salah satu dari keduanya. Fala takul lahuma uffin. Maka janganlah kamu berkata kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, dan jangan membentaknya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini terdapat perintah khusus, yaitu agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Al-ayah. Yang artinya, wa laqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, seorang utusan, an i'budullaha, agar mereka menyeru sembahlah Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Pada ayat ini ditunjukkan bahwa Allah telah mengutus kepada tiap-tiap umat seorang utusan dalam rangka untuk mengajarkan al-aqidah al-islamiyah, untuk memahamkan al-aqidah al-islamiyah. Karena al-aqidah al-islamiyah ini adalah merupakan kebenaran yang bisa menyampaikan manusia kepada benarnya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa kullur rusuli ja'u bidda'wati ila hadhil aqidah. Semua para rasul, mereka datang dengan mendakwahkan akidah ini, yakni al-aqidah al-islamiyah. Wa kullul kutubil ilahiyyati, dan semua kitab-kitab ilahiyah, atau yang kita sebut kitab-kitab samawiyah, nazalat atau nuzilat, libayaniha, wabayani ma yubtiluha, wa yunaqiduha, aw yankusuha. Semua kitab-kitab samawi, atau yang disebut al-kutub al-ilahiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari Allah, semuanya diturunkan dalam rangka untuk menjelaskan al-aqidah al-islamiyah dan menjelaskan apa-apa yang menjadi pembatal-pembatalnya atau yang menjadikan rusaknya atau menguranginya. Semua kitab-kitab itu menerangkan tentang perihal al-aqidah al-islamiyah. Wa kullul mukallafina, dan setiap mukallaf, orang-orang yang mencapai dewasa, minal khalqi, dari makhluk ini, umiru biha, mereka diperintah oleh Allah dengan al-aqidah al-islamiyah. Wa imma kana hadha sya'nuhu wa ahammiyatuhu lajadirun bil inayati wal bahthi wat ta'arrufi alaihi qabla kulli syai. Maka ketika kita sudah mengetahui tentang agungnya kedudukan al-aqidah al-islamiyah dan pentingnya bagi kehidupan ini, maka sungguh tepat sekali apabila kita lebih memperhatikannya, membahasnya, dan mengenalkannya sebelum segala sesuatu. Khususan wa anna hadhil aqidah تتوقف عليها سعادة البشرية في الدنيا والآخرة. Terlebih khusus bahwasanya al-aqidah al-islamiyah inilah yang mana tergantung kepadanya kebahagiaan manusia ini, baik kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Semuanya tergantung kepada benar dan tidaknya al-aqidah al-islamiyah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan keterbatasan waktu, maka sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.